dengan hadis yang ke 63. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita utama kita menjatuhkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat mentelaah kitab yang khusus kita memperkatakan akan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan menselawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita merenungi akan sabdaan-sabdaan beliau salawatullahi wasallamu alaihi. Jadi dengan itu kita harus berasa syukur, dan sepatutnya majlis-majlis seperti ini diperbanyakkan. Majlis-majlis seperti ini diperbanyakkan agar kita hidup dalam suasana dan dalam kita sentiasa hidup dalam kita dengar sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan itu kita katakan, bahawa kedudukan ataupun keberadaan kita dalam majlis seperti ini bukanlah satu keberadaan yang insya-Allah sia-sia. Bahkan bukanlah satu keberadaan kita dalam majlis ini dalam majlis yang kita lihat kurang faedahnya, tetapi adalah satu majlis yang kita akan menyebabkan tak menyesal di hari penyesalan insya-Allah taala. Jadi dengan itu kita katakan hadis yang telah kita sentuh pada pelajaran lepas berkaitan dengan hadis yang kita katakan dipertikaikan atau diperkatakan ulama berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan haid dan istihadah. Dan telah kita terangkan pada minggu lepas berkaitan dengannya, apakah perinciannya, dan telah kita sentuh beberapa perkara yang berkaitan dengan haid, dan telah kita tersentuh beberapa perkara yang berkaitan dengan istihadah dan bagaimana hendak melakukan solat dalam keadaan demikian dan sebagainya. Dan kita katakan bahawa setiap yang telah dasar yang telah kita ambil adalah bahawasanya istihadah adalah kita katakan membatalkan juga akan wuduk. Dan apa yang keluar dari sabilain, apa yang keluar daripada dua kemaluan, iaitu bubuk dan kubul, maka itu adalah semuanya adalah sebagai pembatal ataupun naqidul wuduk, sebagai pembatal akan wuduk. Dan telah kita sentuh juga berkaitan dengannya, berkaitan dengan perbezaan antara haidah, ini haid, dan perbezaan antara istihadah yang juga dinamakan sebagai irq, juga dinamakan sebagai kalimah-kalimah yang lain, damul illah atau sebagainya. Maka dengan itu kita katakan perbezaan yang ketara adalah satunya adalah penyebab kepada dalam keadaan hadas besar, dan satu lagi adalah penyebab kepada hadas kecil. Dan kedua-duanya ini kita lihat walaupun keluar daripada kita kata dasar yang pertama atau yang sama, daripada kemaluan yang sama, tetapi kita lihat dia berbeza dari sudut namanya kerana perbezaan khas atau perbezaan asasnya, asalnya. Kita tahu bahawa haid adalah disebabkan disebabkan pergerakan ataupun secara daurah ataupun secara pusingan bagaimana pembersihan rahim dilakukan secara yang telah Allah Subhanahu taala ciptakan ke atas anak daripada anak Adam daripada kaum wanita. Manakala haid istihadah pula tidaklah semua wanita yang menghadapinya, hanya segelintir sahaja wanita yang menghadapinya, dan itu disebabkan kadang-kadang disebabkan penyakit, kadang-kadang disebabkan luka dan sebagainya, dan itu tidaklah dimasukkan ke dalam kategori haidah ataupun haid, tidak sama sama sekali. Dan telah kita sentuh banyak perkara berkaitan dengannya, dan telah kita sentuh juga bahawa solat yang kita datangkan satu kaedah yang umum, kaedahnya apa? Ad-daruratu tubihul mahdhurah, darurah membenarkan kita melakukan perkara yang tak di, yang apa, yang dilarang. Dan telah kita sentuh juga bahawa ad-darurah tu tuqaddaru biqadariha, darurah itu juga dikadarkan dengan kadarnya. Sebagaimana kita tahu, kita dibenar, mereka-mereka yang dalam keadaan haid, dalam keadaan istihadah ini, mereka tidak terlepas dari melakukan solat, tidak terlepas dari melakukan solat, kerana mereka sudah dalam keadaan bersih, dari sudah tidak berada dalam keadaan hadas besar lagi. Tetapi sebagai walau bagaimanapun, mereka perlu mensucikan, membersihkan diri mereka, lalulah bersuci, kerana kalau tidak dibersihkan, ianya juga dianggap sebagai dalam keadaan sentiasa akan berada dalam keadaan hadas kecil. Jadi dengan itu perlu dibersihkan. Tetapi kita katakan kalau dibersihkan, datang lagi, turun lagi dan sebagainya. Kita kata tetap dia nak diambil itu sebagai pembersihan yang sudah mencukupi dia melakukan solat, walaupun masih lagi kita katakan dia masih lagi mengalir dan sebagainya. Kerana kalaulah kita kata istihadah itu, sebahagian istihadah deras dari mengalirnya darah tersebut, dan sebahagian tidak. Dan kalau berterusan, bermakna kalaulah kita bersihkan juga, dia akan mengalir. Jadi macam mana, adakah terbatal juga wuduk kita? Kita katakan ad-daruratu tubahtu turihu al-mahdhurah, dan juga kita katakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Dan ulama telah mengkadarkan bahawa darurah ini dikadarkan dengan kadarnya, bahawa solat yang dilakukan itu tidak bolehlah lebih daripada satu. Maknanya perlulah lakukan setiap pembersihan satu solat. Dan kita telah sentuh juga bahawa mereka juga boleh lakukannya secara jamak, yang dinamakan sebagai jamak suri, jamak yang seolah-olah macam jamak, tetapi dia tidak jamak kerana dilakukan pada setiap solat pada waktunya. Dan itu secara ringkas apa yang telah kita sentuh pelajaran lepas. Pada malam ini insya-Allah kita akan sampai pada hadis yang ke-63. Kita akan bacakan hadis tersebut. Wa an qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Ali wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'a فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku adalah orang yang banyak mengeluarkan mazi, maka aku meminta Miqdad agar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun bertanya kepadanya, maka beliau menjawab, fihil wudu, maka perlulah berwudu. Saya elakkan berkalimah harus kerana orang takut disalahfaham tentang istilah harus. Bahasa Melayu ni harus ada dua macam. Harus yang kita tahu bahawa dia adalah bermakna mubah. Perbuatannya harus. Itu namanya mubah, ni mana buat boleh, tak buat tak apa. Tapi kalau lah bahasa Indonesia ada sebagainya banyak, gunakan harus ni mesti, patut, sebagainya, itu memang harus. Jadi hadis ini yang kita lihat dalam terjemahan ini buat, didatangkan ia harus berwudu. Harus ni boleh ke tak boleh? Pilihan, buat boleh tak boleh, tak boleh? Tak, bukan itu. Maksud di sini adalah mestilah dia berwudu, wajib berwudu. Jadi kita kata maksud dia suruh itulah kita katakan, kita elakkan kalimah-kalimah mustabah, kalimah-kalimah yang ada di situ boleh membawa makna dua makna yang bertentangan maknanya. Jadi sebuahnya kita elakkan dalam terjemahan, kita gunakan kalimah seperti ini, kerana ianya akan membawa makna. Walaupun kita kata ini kalimah ni tak ada masalah bahas dalam konteks kita, tapi kita kata kalaulah buku ini kita sebarkan kepada seluruh masyarakat Melayu dan masyarakat yang berbahasa Melayu atau bahasa Indonesia sebagainya, yang boleh berbahasa Melayu dan sebagainya, kita akan lihat dia akan membawa makna kepada ishtibah. Jadi elakkan juga, kita nasihati mereka-mereka yang nak menterjemahkan sebagai wajib, jangan gunakan harus, atau kalau nak katakan harus, jangan gunakan harus, gunakan kalimah lain, mubah. Jadi kita tu dasar yang kita nasihati setiap penterjemah atau setiap orang yang bertutur dalam konteks-konteks kita kata syariat, perlulah memerhatikan perkara ini, kerana bergantung dia ada membawa makna yang sangat berbeza. Baik, hadis ini telah hadis disepakati dan lafaz ini milik Al-Bukhari. Jadi hadis kita katakan hadis yang sahih, tak ada pertikaian di dalamnya. Tetapi di sini hadis, tak ada tambahan hadis yang kita harus kenal pasti untuk kita mengetahui bahawa di sini ada perkara yang kita harus memahaminya. Dan walaupun pada dalam bab ini kita, kalau kita mempertikaian atau kita memperjelaskannya atau kita mensyarahkannya, akan datang kepada sesuatu tempat atau keadaan atau dalam sesuatu perincian yang kadang-kadang sebahagian kita menganggapnya sebagai alamak, malulah ustaz cakap macam ini. Ada pelajar perempuan dan sebagainya atau sebagainya. Begitu sebagaimana kita katakan dalam haid, istihadah dan sebagainya, perkara yang berkaitan dengan wanita depan hadapan lelaki, maka kita katakan pada perkara ini juga perkara ini di hadapan lelaki walaupun bersama dengan mereka ada yang hadir ini adalah wanita. Jadi kita ada dalam din ini tidak boleh malu. La yastahi min al-haq, tak bolehlah, kita tak bolehlah malu. La tastahi min al-haq, janganlah kita malu dalam keadaan kebenaran. Dan terutama sekali kerana ianya adalah ilmu yang Nabi ajar, supaya setiap daripada kita akan mempunyai mungkin orang yang berkaitan yang kita akan menerangkan. Sebagai contoh, kita mungkin punya anak lelaki, kita terangkan kepada mereka, atau anak perempuan yang kita harus terangkan kepada mereka dan sebagainya, atau adik-adik perempuan, adik-adik lelaki, yang mana kalaulah tidak kita mengetahui hukum di antara mereka atau jenis yang lain, maka kita akan dapat kita pencang dalam menerangkan syariat Allah kepada mereka. Jadi dengan itu pembelajaran kita dan masalah ini adalah masalah pembelajaran yang kita katakan mesti kita mengambil tahu dan perlu ambil tahu, walaupun ada ketika kata-kata ataupun kalimah-kalimah yang dikeluarkan itu kita malu sedikit, tapi kita perlulah katakan juga. Kenapa saya cakap ini? Kerana nanti kita akan jelaskan lagi. Jadi dengan itu kita akan terangkan. Ala kulli hal, kita balik pada penjelasan kalimah. Aku adalah orang yang banyak mengeluarkan madi, iaitu air berwarna putih, lengket dan halus yang keluar ketika bercumbu dengan isteri atau ketika meniati atau ingin berjima. Maka apa sahaja muqaddimatul jima', mana muqaddimatul jima', sama ada apa sajalah muqaddimah-muqaddimahnya. Begitu juga kadang-kadang dengan tanpa muqaddimah, dengan hanya melihat, dengan hanya berfikir, maka boleh mendatangkan pula akan apa, akan syahwat, ataupun mendatangkan, menaikkan pula akan apa syahwat tersebut, sehingga menyebabkan keluarnya air mani. Maka ini adalah satu perkara yang kita harus mengetahui perbezaan cacair ini yang akan yang keluar daripada kita kata daripada kaum lelaki. Iaitu di antara yang jelas sekali kita tahu bahawa dia adalah tiga perkara, apa dia yang kita selalu kata, madi, mani dan wadi. Kita akan sentuh nanti insya-Allah bab yang tersebut insya-Allah. Dan di sini kita akan terangkan juga bahawa kalaulah lelaki mempunyai mengeluarkan ketiga-tiga ini, adakah wanita juga mengeluarkannya? Kita akan sentuhkan juga nanti insya-Allah sekiranya kita dapat. Wallahu taala. Maka aku menyuruh Miqdad, iaitu Ibn al-Aswad al-Kindi, untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa yang wajib dilakukan bagi orang yang keluar madhi. Maka ia bertanya kepadanya, beliau menjawab, ia harus berwudu. Jadi ini kita katakan dalam tafsir hadis ini, harus kita kata tak menggunakan yang kita gunakan, kita kata ia perlu, ia wajib berwudu. Kerana dalam bahan lafaz itu fihi wudu, maknanya dalamnya kena wudu. Kan bahasa kita lah, dalamnya kena wudu atau kerananya kerana wudu. Bahasa Melayunya begitulah. Salam. Siapa kalau Allah buat setahun tang jatuh. Tafsir hadis muttafaqun alaih, iaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau dikatakan muttafaqun alaih, bermaksud telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Dan dalam sebagian lafaz menurut Al-Bukhari setelah ini, dalam lafaz kita tambahan daripada Bukhari ialah, فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمَ. Maka dia kata, tetapi aku malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam lafaz tersebut, kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tambahan kat situ. Okey. Dalam lafaz lain kelantaran kedudukan puteri baginda. Dalam lafaz lain adalah lafaznya adalah dengan apa, dengan lafaz kita katakan di maqami limatani Fatimata, dikenal apa? Kerana kedudukan Fatimah. Sedang menurut Abu Daud dan Sayyidah Ibn Khuzaimah adalah dengan lafaz kuntu rajulan. Jadi kita lihat lafaz hadis ni banyak, dan ada periwayatan yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ada seperti ini, dan ada tambahan sebagainya tempat lain. Begitu juga imam-imam yang meriwayatkan yang lain juga meriwayatkannya seperti ini, dan sebagian ada tambahan yang berbeza sedikit. Dalam lafaz yang lain pula, kuntu rajulan mazza'a faja'altu aghtasilu minhu fi syita' hatta tashaqqaqa zahri. Fi syita', masya-Allah. Dikatakan bahawa aku darinya pada musim dingin hingga punggungku remuk. Bukan remuk di sini. Remuk lain Remuk hancur. Remuk macam macam tulang tu remuk, bolehlah. Mana pecah dia lah, dah habislah kita kata. Tapi maksudnya remuk sini. Tashaqqaqa zahri, ialah kita lihat kulit-kulit kita ni. Terutama siapa yang dah biasa pergi ke Madinah musim sejuk dan sebagainya, kalau berwuduk, kalau tak keringkan wuduk tersebut cepat-cepat, apa berlaku? Kering dia. Cepat sangat dia kering. Dan apabila dia kering, dia keras. Apabila dia keras, mulalah berkudis. Apabila mula berkudis, apa berlaku? Koyak lah. Kalau dia sikit badan dia, kalau dia gini sikit dia berkah. Macam itu berkah dia. Itu maksud dia daripada surat tashaqqaqa zahri. Okey. Jadi dengan itu kalau kita faham, baru kita faham kenapakah bahayanya, bukan bahaya, kenapakah orang-orang di Madinah kalau musim sejuk mereka berhati-hati. Tidak keluar lepas basah-basah terus keluar. Awak cinas. Kadang-kadang boleh sebab menyebabkan kadang-kadang paralisis juga. Face paralysis sebagainya, kerana semua stoposin terus dia ada sikit kejangan dan sebagainya. Sebab itu kita katakan bahawa dari sudut ini, bahawa kita katakan dalam masalah dalam dalam perkara ini kita terangkan bahawa ada permasalahan di mana ulama ada mengatakan kalau berwuduk tak perlu nak selap dan sebagainya kan. Kita kata kalau mereka perlu lap macam mana? Dalam konteks seperti ini, lap lah, tak ada masalah. Jangan kita katakan bahawa lap bid'ah. Sebagai contoh, kita kata orang nak lap, jangan bid'ah. Maka menyebabkan kemudaratan pada orang tersebut. Kita kata tak ada masalah lap ni, kerana apa? Kerana keadaan tersebut. Dan sehingga kalau terlampau sejuk sangat, jika memudaratkan juga, bolehlah kita try minum. Kita kata kalau sampai memudaratkan, bukan semua yang memudaratkan kerana kemudaratan seperti itu. Tapi kalau kita mampu, kita berwuduk dalam keadaan tersebut, kita harus berhati-hati, janganlah sampai memudaratkan kita. Naam. Naam. Dalam lafaz Bukhari dia menambahkan tawadda wa ghsil dhakarak. Berwuduklah, cucilah kemaluanmu. Dan dalam Sahih Muslim, وَاِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّعْ, cucilah kemaluanmu dan berwuduk. Terjadi perbezaan pendapat mengenai orang yang bertanya, apakah Miqdad sebagaimana dalam riwayat tadi, ataukah Ammar sebagaimana dalam riwayat yang lain. Dalam satu riwayat bahawa yang bertanya adalah Ali radhiyallahu an. Ibn Hibban memadukan antara hal itu, memadukan dan menjamakkan. Kita kata kita dasarkan al-jam'u awla minal tarjih, dan al-i'malu awla minal ihmal. Kita dah terangkan belum? Ingat lagi tak? Kita ingat. Menjamakkan dalil adalah lebih utama daripada mentarjihkan. Satu daripada ini. Mengumpulkan dalil adalah lebih utama. Kita amalkan semua dalil adalah lebih utama daripada kita mengamalkan sebahagian daripada, meninggalkan yang lain. Jadi dengan itu kita lihat ulama boleh datang sesuatu dinamakan athar al-mushkil. Mana athar dalil-dalil hadis. Kalau dapat hadis-hadis yang nampak macam zahir ni nampak macam mushkil, macam ada percanggahan, itu namanya mushkilul athar. Jadi kalau ada sesuatu dalil yang nampak macam ada mushkil, ulama tak teruskan. Mereka akan cuba memadukan dalil-dalil tersebut sekiranya semua dasar-dasarnya adalah dalil yang sahih. Jadi baru lepas itu, baru kalau tak dapat dijamakkan, barulah dia tarjihkan. Okey. Jadi masalah itu penting kita ambil perhatian. Jadi ulama apabila kita kata memadukan, antara hal itu bahawa Ali menyuruh Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sendiri yang bertanya, tapi yang mengikutinya bahawa ucapan maka aku malu bertanya lantaran kedudukan putrinya bagiku, menunjukkan bahawa bukan dia yang bertanya langsung, maka menisbahkan pertanyaan kepadanya pada riwayat yang mengatakan bahawa Ali yang bertanya adalah majas kerana dia yang menyuruh bertanya. Jadi apabila kita kata, kita kalau bertanya, kita dah wakil orang bertanya, kalau kita kata saya telah bertanya masalah ini, bukan mana kita betul-betul yang tanya sendiri. Sebagai contoh, raja yang pergi, raja mengatakan kami telah menguasai kawasan ini atau kami telah mengalahkan musuh, bukan dia yang kalahkan musuh, tapi tentera-tenteranya yang disuruh untuk mengalahkannya. Ya, itu disuruh, itu dikatakan bahawa dia boleh dinamakan dinisbahkan seperti demikian. Tak ada masalah dalam menisbahkan seperti demikian. Nah, hadis tersebut adalah dalil bahawa mazi itu membatalkan wudu, oleh kerananya disebutkan oleh penulis dalam bab ini, dan dalil bahawa tidak mewajibkan mandi ini adalah ijma'. Maka kalau ada orang datang memberikan menasihati seseorang, kamu dah keluar mandi, maka perlu kamu mandi, mandi wajib. Kita kata, ini mana punya dalil kamu ambil? Semua ijma' ulama mengatakan bahawa tidaklah wajib mandi hadas besar kalau kerana keluarnya air mandi. Dan dengan itu kita katakan tidak perlu kita mengambil, kita pun tak boleh kita mengambil fatwa-fatwa yang kita janggal-janggal seperti ini, supaya kita dengan syarat, dengan hanya dasarnya kita kata play safe. Ada orang kita kata dasar begitu, tapi kita tidak. Sebenarnya adalah kita perlu mengikut apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada perkara-perkara tunjuk ajar Nabi, kita ambil. Kalau perlu mandi, kita mandi. Dan di sini kita katakan bahawa dalil menunjukkan bahawa dengan seseorang itu keluarnya mandi, tidaklah wajib baginya untuk mandi. Riwayat dan dalam kita lihat dalam masalah ini, kita telah kita sentuh beberapa perkara. Dalam ada beberapa lafaz lain yang kita akan sentuhkannya, adalah kita katakan lafaz waghsil unthayain. Di sini kita lihat, kita kasih satu minit lah sebelum paling luas. Saya takut tak faham, kita lihat dia sentuh satu benda yang terus masuk bab ni, nanti dia tak faham. Okey, kita balik pada sini. Kepada okey. Riwayat berwuduklah dan cucilah kemaluanmu tidak menunjukkan bahawa yang didahulukan adalah berwuduk. Maknanya berwuduk dan cuci kemaluan. Dan lepas wuduk kita cuci kemaluan? Tidak. Salah. Kenapa kita katakan kalau begitu dapat balik wuduk kita? Betul? Kerana kita ada dasar lagi satu yang kita akan sentuh nanti, yang membatalkan wuduk juga adalah menyentuh kemaluan. Jadi macam mana ni? Kata berwuduk lepas tu cuci kemaluan. Di sini wow bukanlah bermakna ta'qib. Wow dan dia tangan itu bukan bermakna ta'qib. Ta'qib mana apa? Urutan. Kalau wow di mana bermakna ta'qib, mana bermakna urutan. Selepas kamu wuduk, lepas tu cuci kemaluan. Tidak, bukan itu dimaksudkan. Tapi wow di sini dan di sini bukanlah dimaksudkan di situ. Kerana wow dalam bahasa Arab banyak, kita lihat. Dan lafaz muslim menjelaskan maksud tersebut. Disebutkan lafaz zakar kerana secara mutlak, secara zahir difahami bahawa harus mencuci zakar secara keseluruhan, tapi tidak demikian. Kerana yang wajib adalah mencuci tempat keluarnya mazi itu hanyalah memutlakkan nama keseluruhan, tapi yang dimaksudkan adalah sebahagian, dan karina indikasi tidak diketahui dari kaedah syariat. Jadi kita katakan di sini bahawa pendapat Syekh mengatakan bahawa yang dimaksudkan zakarak, makna kemaluan kamu, ini bukanlah semua, tetapi hanyalah tempat yang mengeluarkan mazi tersebut, terkena dengan mazi tersebut. Tapi masalah khilaf yang kita akan sentuh nanti, kita akan datangkan dalil. Tadi saya sebutkan dalil tadi, waghsil unthayain, itu adalah poin yang kita nak terangkan nanti. Sebagian berpendapat bahawa harus mencuci seluruh secara keseluruhan berdasarkan lafaz hadis tersebut, dan didukung oleh riwayat Abu Dawud, ia mencuci kemaluan yang kedua buah pelirnya lalu berwudu. Di sini lafaznya waghsil unthayain. Jadi kalau dah dimaksudkan demikian, maka perlulah basuh semuanya. Jadi bezanya dia dengan apa? Dengan beristinja, ialah istinja bersih, bersuci tempat yang keluar saja. tak perlu semua. Tapi beza dia kerana apa? Kerana kita lihat lafaz tersebut menunjukkan lafaz lafaz perintah itu menunjukkan keseluruhan. Ada yang sebagian melihat bahawa mencuci atau membasuh kemaluan itu hanya pada zakar, tetapi tidaklah demikian, menunjukkan yang tidak demikian. Kalau lafaz zakar semua masuk semua sebenarnya, tapi kalau ada katakan bahawa hanyalah tidak termasuk kepada buah belir, maka kita kata tidak tepat. Sebenarnya adalah termasuk kerana dalil yang kita sebutkan tadi, waghsil unthayain, basuhlah al-unthayain. Kan faham kan? Jadi dengan itu kita katakan bahawa unthayain ini adalah masuk dalam kategori yang diperintahkan untuk dicuci atau dibasuh. Tapi masalah ini masalah khilafiyah yang saya akan sebutkan nanti, dunia khilaf selepas kita habiskan apa yang kita baca ni. Kerana kita mahukan awak semua faham bahawa kalaulah kita memahami dalil keseluruhan ni, baru kita dapat tarjih nanti. Kalau kita tak faham semua dalil, kita hanya memahami satu dua dalil, baru kita akan lihat kefahaman kita terhadap dalil semua akan pincang. Apabila ada kepincangan dalam memahami dalil, kita akan menolak pula pendapat yang mengatakan yang sebaliknya. Jadi dengan itu kita tidak lakukan itu. Menurutnya juga, engkau mencuci kemaluanmu dan kedua buah pelirmu lalu merudu untuk salat. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita ada dasar. Dasar kita adalah hadis, mensyarahnya juga hadis yang lain. Kerana kalau kita katakan bahawa sesuatu hadis yang mujmal, datang hadis yang mufassal. Sesuatu hadis datang dengan keadaan mujmal. Mujmal maksudnya secara ijmal, secara umum, secara global kita kata. Maka datanglah satu periwayatan pula yang menerangkan tafsir. Maka ijmal sebaliknya tafsir. Jadi datang satu hadis yang mujmal, didatangkan pula dengan hadis yang mufassal, yang menerangkan ni, memperincikan ni, memberi perincian. Jadi hadis yang telah kita katakan tadi bahawa dia memerincikan ialah dia memerincikan keadaan kita lihat bagaimana membasuhnya. Dan tidak boleh kita ambil lafaz yang mengatakan berwuduklah dan cucilah kemaluan kamu. Kerana dia di sini kita dapati bahawa dia tidaklah ada urutan. Tak bermaksud berwuduk dulu barulah mencuci kemaluan. Yang dimaksudkan adalah pertama sekali haruslah kita mencuci kemaluan kita dengan semua yang dimaksudkan kemaluan, termasuklah kalau kita lihat lafaz yang telah disebutkan dua buah pelit, dan juga yang ketiga adalah barulah kita berwuduk daripadanya. Boleh faham kan? Okay. Kalau tak faham tanya, kerana kita perlu apa bincang lagi. Kali ini kalau tak faham kita beritahu. Akan tetapi tambahan mencuci kedua buah pelir itu telah dicela. Yang ada illah dia, ada sebagai ulama kata tak tepat dan sebagainya. Dan telah kami jelaskan dalam catatan kaki Daud An-Nahar. Kerana itu adalah riwayat Urwah daripada Ali radhiyallahu, sementara dalam sahihnya dari jalan Ubaidah daripada Ali radhiyallahu dengan tambahan penulis berkata bahawa dalam At-Talkhis pada isnad ini tidak terdapat kesalahan. Maka meskipun sahih tidak ada alasan berpendapat dengannya. Ada mengatakan hikmahnya adalah bahawa jika mencuci semuanya cekam menyusut, lalu tidak jadi keluar madhi. Hadis tersebut dijadikan dalil atas najisnya madhi. Jadi kita kata kalau macam mana, kalau kita lihat hadis kalau dah tepat, sahih, kita haruslah berhujah dengannya. Kalau kita kata tak boleh, seperti mana yang dikatakan tadi sini, pada isnad tidak terdapat celaan, maka meskipun sahih tidak ada alasan berpendapat dengannya, kita kata tidak tepat. Tidak boleh kita katakan kalau hadis itu sahih, meskipun sahih tak boleh kita berpendapat dengannya. Macam mana pula? Kita kata salah, kerana kalau hadis sahih maka perlu diambil pertimbangan terhadapnya. Kalau tak ambil pertimbangan terhadapnya, maka kita lihat kita telah mengihmalkan hadis daripada kita ikmalkannya. Kalau hadis yang sahih harus diikmalkan. Mana ikmal, mana kita amalkan semua hadis-hadis tersebut lebih baik daripada kita ihmalkan, kita abaikan salah satu daripada ini. Jadi pengabaian hadis-hadis ini menyebabkan kadang-kadang kita lihat mereka-mereka yang berdalil ini pincang dalam pendalilan mereka. Kenapa? Kerana mereka tidak dapat menilai keseluruhan dalil-dalil itu dan kesepaduannya sebenarnya. Padahal ada kesepaduan. Kenapa tak diambil sebagai kesepaduan? Jadi dengan itu kita katakan bahawa tidaklah ada kepincangan dalam kita mengubah pendapat kita dengan kita dapati ada dalil yang sahih. Kerana kita tahu tujuan segala apa yang kita nak berdalilkan ini adalah untuk mencari akan kebenaran. Tidak boleh kita nak mencari akan kebenaran. Kalau dah timbul pada kita satu kebenaran, ambillah. Kenapa nak ada reservation lagi? Kenapa nak ada rasa? Jadi kita kata di situ kita ambil perhatian. Dan di sinilah kita katakan berlaku pada bukan sahaja kita lihat berlaku kepada sebahagian kecil, bahkan sebahagian besar berlaku pada mereka. Ini masalah-masalah seperti ini. Dan kadang-kadang pada kita, kerana kita dah sangat nak berpendapat demikian, kan kita lupa untuk menilai pendapat yang lain, yang kadang-kadang dia ada ketepatan. Jadi dengan itu kita kata mestilah kita mempunyai sifat yang insaf. Insaf tu maknanya kita haruslah mempunyai kesedaran mana yang baik, yang betul kita harus terima, walaupun ini berat atau pahit untuk kita menerimanya. Itu yang harus kita ada. Kalau dah ada itu, insyaAllah selamat kita, insyaAllah. Kerana kita sentiasa berpaling ataupun berpandu kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku bukan saja kita tidak, dan kita kata tidaklah bermakna atau berlakunya pada seseorang kita kata ini condemn lah, syekh ini dah condemn. Kita tak boleh. Kerana itu mungkin dia buat, dia rasa demikian kerana dia tak nampak dalilnya adakah kena tidak. Jadi apabila kita katakan itu ijtihad beliau, kita haruslah mengakui bahawa ini adalah ijtihad beliau, tetap akan dapat pahala. Dan beliau tidak mengikut hawa nafsu sebenarnya. Hanya kita katakan kita dari poin yang beliau hujahkan, kita pertikaikan. Kerana dalam, sebab kita kata dalam khilaf pada ulama' ini, kita kena beradab. Dalam kita menilai akan kata-katanya, kita nilai dengan kata dengan dalil-dalil yang sahih, yang qawi', yang kuat. Tetapi kita tidaklah menilai orangnya. Kenapa? Dalam menilai orangnya itu Allah saja mengetahui. Nilai apa kita, apa yang dibuat, apa yang diijtihad dan sebagainya, itu masalah. Masalah kita kata daripada ijtihadat dia dan masalah hati dia, niat dan sebagainya. Maka tak boleh kita terus mengatakan ni tengok ni dia ikut hawa nafsu, sebab tak boleh. Kerana kita kata walaupun kita mengkritik kerana tentang pendapat tersebut, tak bermakna kita mengatakan demikian pada dia. Ini penting kita ambil perhatian. Kemudian kita katakan juga bahawa dalam kita menilai apa dalil yang telah diterangkan, bukan inilah masalah kita. Banyak berlaku pada kita dan juga orang-orang sekarang, dan sebab mana yang akan berlaku. Sekiranya kadang-kadang kita menilai sesuatu sebagai sahih, terus kita nak peluk dia sebagai satu kesahihan yang kita akan bermati-matian memegangnya, kita lupa untuk menilai semula kalau betul-betul kita betul dalam keadaan kebenaran. Kadang-kadang kita kata betul, oh ni betul ni, tapi kita lupa bahawa rupanya ada satu hadis yang mana tak diterangkan oleh syekh kita. Misalnya, rupa-rupanya dalil ini adalah menunjukkan kekuatan pada pendapat yang lain. Jadi kalau kita tak paham, kita mempunyai sikap yang kita katakan sikap terbuka dari sudut berpendalilan, daripada sudut menilai akan kita punya pegangan, kita akan lihat kita akan jadi juga ta'asub seperti orang-orang yang berta'asub. Jadi kita ada tidak, kita hatu burhanakum in kuntum sadiqin, datangkanlah kepada kami hujah-hujah kamu kalau kamu benar. Jadi tak masalah kalau saya salah, alhamdulillah dapat saya melihat kesalahan saya itu di dunia lagi, alhamdulillah dapat betulkan balik. Tapi kalaulah kita tidak mau mendengar kesalahan itu, kita akan lihat di akhirat kelak. Dan kalau kita lakukan yang keadaan tak sepatutnya kita lakukan pula, kita akan hadapi masalah di akhirat kelak. Jadi dengan itu kita katakan penting kita mengambil perhatian dalam masalah ini. Kerana masalah terutama apabila kita berhujah tentang dalil-dalil fikih, dalil-dalil apa berkaitan dengan syariat Allah Ta'ala ini, perlulah kita mempunyai, menjalani dengan adab yang sempurna. Kerana bukan kita cakap ini untuk kita katakan inilah yang kita nak, tak. Inilah yang Allah nak, insya-Allah. Tapi kita kata insya-Allah kenapa? Maaf saya. Baik. Okey, kita keluar pada faedah hadis-hadis ni. Sebelum kita balik pada ini, kita sentuh balik pada kalimah madhi, wadi dan mani. Sebenarnya ulama lugah berkatakan bahawa kalimah tiga-tiga ini adalah musyaddadat. Musyaddadat maknanya kalau kita sebut wadiyu, al-wadiyu, al-madiyu, al-maniyu, maniyun, madiyun, wadiyun, kalau tanpa alif lam. Jadi kita katakan di sini lafaznya sebagaimana kata begitu. Sebagian pula mengatakan pula adalah Sudah saya sayangkan. Sebahagian pula mengatakan pula dia adalah hanya kepada mani saja yang musaddad, yang kedua-duanya ini tidak musaddad. Yani al-maniyu al-wadi al-wadiun al-madiun, jadi tak ada musaddad. Jadi dengan itu kita katakan masalah poin ini kalau orang sebut sebagai madi ataupun madiun tak ada masalah. Ok, boleh. Ataupun ada lafaz yang mengatakan madi, madiun, tak masalah juga. Kita kata itu adalah lafaz-lafaz yang kita katakan boleh digunakan maksud samalah. Dan kalimah mazza ini yang banyak cepat keluar atau banyak keluar kan madi. Orang yang kita lihat ada punya imunnya kesihatan seperti itu, disihatlah alhamdulillah. Tapi kita katakan dia kita dalam keadaan demikian, kita payah juga untuk dia. Dan juga sebab itu dia harus terus, orang macam ini dia harus terus kita katakan ghadun nazar, rendahkan pandangan. Dan juga orang seperti ini mungkin layak kahwin empat. Itu kalau mereka dalam keadaan demikian lah. Jadi kita kata masalahnya adalah, kita katakan dalam masalah orang-orang ini perbezaan ada. Ada di antaranya keperluannya lebih, ada yang kurang dan sebagainya. Dan dalam masalah ini juga kita katakan bahawa orang ini ataupun orang-orang seperti ini, kini sahabat Ali radhiyallahu anhu dan semereka-mereka seperti ini, mereka perlu memerhatikan agar kalaulah mereka dah begini, mereka asal dah berbeza. Asal mereka berbeza. Asal apa? Basic mereka, dasarnya. Kalau dasar kita ialah selalunya kita lihat tak adalah madi, melainkan telah terbukti adanya bekasnya. Bagi mereka pula, kalau mereka kita ada banyak sangat berada dalam keadaan demikian, terutama kalau zaman sekarang, maka kadang-kadang kita lihat orang ini mungkin asalnya berbeza. Dia mungkinlah kita katakan asalnya dia harus pastikan bahawa tidak ada, dia sentiasa ada mazik, kalau pasti dia tak ada, barulah dia tidak ada. Jadi kita katakan dalam kategori ini, kita katakan orang yang seperti ini perlulah berhati-hati dalam dia nak mengerjakan misalnya solat dan sebagainya. Dan dalam keadaan ini juga kita katakan bahawa faedah yang terdapat hadis ini, kita bahawa keluarnya air mazik itu akan mewajibkan wudu, dan tidak ada yang mewajibkan mandinya kan. Itulah keluarnya air mani. Kalaulah kita katakan dari sudut yang kaum lelaki ya. Dan ini adalah ijma' ulama. Kedua, faedah-faedah ini daripada faedah kita bacakan tadi juga kita dapati bahawa lafaz-lafaz ini, kenapakah, apakah menyebabkan Ali radhiyallahu anhu melakukan demikian, tak pergi bertanya seorang sendiri, dia memerintahkan orang lain atau menyuruh orang lain bertanya. Sedangkan kita tahu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mereka ni harisina alal ilm, harisina alal khair wal faedah. Mereka begitu sangat, kita katakan sangat-sangat prihatin, mempunyai kepedulian, kalau bahasa orang Indonesia, kepedulian yang amat sangat, atau yang kepentingan amat sangat dalam mencari akan faedah ilmu dan sebagainya. Kenapa tak pergi sendiri? Banyak bertanya. Kita kata bukan masa seperti ciri-ciri yang kita tahu. Tahu rupanya baru kita tahu selepas diterangkan di sini lafaz hadis kita katakan fastahyaitu an as'ala Rasulullah SAW limakani Fatimah radhiyallahu anha. Maka mengatakan ini bahawa aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Kerana kedudukan Fatimah. Fatimah itu siapa? Isterinya dan anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malu dia, supaya mungkin dalam keadaan yang kita lihat kemungkinan takut menyebabkan perasaan-perasaan yang kita lihat kemungkinan dijangkakan boleh berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin rasa sedih dan sebagainya. Ini dia tidak mahu dan sebagainya. Dengan itu maka datanglah kita lihat keprihatinan beliau, nakkan dapatkan hukum, nak tahu hukum tersebut tapi melalui perantaraan. Dari sini dapat kita mengambil faedah bahawa sekiranya kita tidak dapat bertanya, berminta fatwa kepada orang kerana keadaan kita yang mungkin kita malu bertanya sebagainya, Bukan bermakna kita terlepas untuk bertanya. Tak boleh tanyalah. Tak. Wajib juga kamu bertanya, mengetahui hukumnya itu. Kerana apa? Kerana ini kamu yang berkaitan dengan kamu. Jadi macam mana nak tahu? Cari orang-orang yang mana boleh menjadikan wakil pada kamu. Tanya untuk kamu. Kerana tak ada sebab untuk dia kata, aku malu ya Allah untuk bertanya kepada ustaz ini dan sebagainya. Lalu kenapa tak tanya? Minta orang lain tanyakan. Kan? Maka tak ada hujah kalau dilanggar perintah Allah atau meninggalkan perintah Allah atau melakukan larangan Allah Ta'ala dalam masalah. Okey, kita tidak satu sebut. Sudah hadis ini juga dapat kita faedah adalah boleh diambil penerimaan sesuatu hukum atau segala hal ini kita kata daripada khabar seorang yang mendatang kepada kita. Kenapa? Kerana ada golongan manusia kita lihat mereka ada syubhat di benak mereka mengatakan khabar seorang tak boleh diterima langsung. Terutama mereka katakan dalam bab-bab ibadah atau akidah. Kita kata salah. Kerana khabar wahid sebenarnya, khabar satu sebenarnya boleh diambil pakai dalam akidah, dalam perkara-perkara akidah dah boleh kita ambilkan, apatah lagi yang lain-lain. Dan ini adalah salah fahaman beberapa golongan, terutama dalam golongan Mu'tazilah dan sebagainya. Mereka mengkritik hadis-hadis yang diriwayatkan daripada perseorangan sahabat hanya dengan berdasarkan periwayatan seorang. Tetapi kita lihat daripada perbuatan Rasulullah, daripada apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat, semuanya menunjukkan bahawa khabar satu cukup untuk menyampaikan akidah. Bagaimana Nabi menghantar Mu'adz ke Yaman, Nabi hantar misalnya Ibnu Mas'ud ataupun Nabi SAW menghantar beberapa sahabat-sahabat ke mana tempat-tempat yang lain, hanya menghantarkan mereka untuk menyampaikan, mengajar pada penduduknya agama Allah yang terkandung dalamnya akidah dan sebagainya. Kenapa pula boleh? Jadi kenapa kamu punya syubhat untuk mengatakan bahawa khabar wahid tak boleh? Dari sini juga kita dapati, kita keluarkan, lihatlah di sini bahawa khabar seorang dapat diterima pakai. Ali radhiyallahu an apabila menyuruh Miqdad radhiyallahu an untuk bertanya, beliau yang menyampaikan kepada Ali radhiyallahu adalah Miqdad seorang yang telah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita kata boleh, kenapa? Dan di sinilah menunjukkan bahawa bolehnya penerimaan khabar wahid. Dan golongan yang menolak khabar wahid ini, mereka tak konsisten sendiri. Dalam banyak-banyak cerita, banyak-banyak perkara, mereka terima khabar wahid. Tapi dalam agama, tak boleh terima khabar wahid. Kata. Sedangkan perbuatan mereka seharian, kelakuan mereka seharian, khabar yang mereka dengar seharian, surat khabar mereka baca, surat semuanya daripada khabar periwayatan seorang. Jadi macam mana mereka boleh terima yang ini? Khabar daripada Allah mereka tak mahu terima. Sedangkan khabar daripada Allah adalah merupakan wahyu Allah, yang mana kita kata tidak ada di situ penyelewengan, tidak ada di situ kebatilan. Jadi dengan itu kita katakan penting mereka menilai semula. Golongan-golongan ini perlu menilai, terutama golongan-golongan yang kita lihat di antara mereka yang banyak yang telah tersimpang jauh adalah golongan yang mengingkari hadis. Sebagai contoh, bila kita kata bahawa hadis apa, bahawa mereka menolak misalnya mereka menolak akan azab kubur, kita kata mereka mengatakan bahawa periwayatan, tak ada periwayatan yang sahih yang mutawatir dan sebagainya. Kita kata sebenarnya tidak, atakah kita katakan datang ayat Al-Quran yang tadi menerangkan tentang ini kamu tak mau terima, apatah lagi kita lihat kalau hadis. Sedangkan ayat menerangkan akan membuktikan bahawa adanya azab kubur, kamu tidak meyakini. Sedangkan kamu mengatakan bahawa kamu sebagai seorang yang mengikut akan Al-Quran. Jadi menunjukkan bahawa manhaj kamu ini adalah manhaj yang terpesong daripada yang kebenaran, hanya mengikut apa yang kamu inginkan sahaja. Jadi sebab itu kita katakan dasar kita bukan dasar mencari dalil untuk mendukung pendapat kita, tidak. Tetapi semua dalil itu adalah merupakan pendapat kita. Harus kita jadikan dalam dasar keimanan, dalam dasar kita beragama, tak boleh kita pilih-pilih dalil hanya untuk kepentingan pendapat kita. kecenderungan kita, kecenderungan kita tidak. Tetapi perlulah kita mempelajari dalil-dalil semuanya ini untuk kita berpegang dengannya. Itu beza dia. Sebab kita lihat perbezaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka-mereka yang sesat menyeleweng daripada ajaran Allah ialah kerana apa? Kerana mereka yang menyeleweng ini selalu dah mempunyai dalil-dalil yang mereka telah ambil untuk mendukung pendapat mereka, sedang sebahagian dalil mereka mengabaikannya. Jadi sebab itulah kita katakan datang kepincangan. Seperti contoh misalnya golongan Mu'tazilah, Khawarij, mereka selalu mengambil dalil-dalil wa'idiyah. Manakala golongan kita katakan golongan Murji'ah misalnya, golongan yang sekarang ini timbul, golongan liberalisme dan sebagainya, mereka mengambil pendapat-pendapat yang dalil-dalil yang berupa wa'idiyah. Wa'idiyah mana? Dalil-dalil ancaman. Wa'idiyah dalil-dalil kita kata dalil-dalil berita gembira dan sebagainya. Jadi sebab tu bila mereka hanya mengambil dalil-dalil ini, mereka tak dapat adunkan kesemuanya sehingga sebahagian mereka kita kata pergi kepada hujung yang sana, satu pula pergi kepada hujung yang sini. Jadi dengan itu mereka tidaklah berlaku dalam keadaan golongan yang dinamakan sebagai ummatau wasatah, umat yang pertengahan. Daripada hadis yang telah kita dapat ini juga kita dapat lihat bahawa dalam lafaz Muslim, irsil zakaraka wa tawadda, dia telah datangkan basuhlah kemaluan kamu dan berwuduk. Dan dalam lafaz yang lain pula, waghsil unsayain, basuhlah dua buah pelir kamu. Daripada ayat, daripada dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi, dapat kita lihat bahawa kewajipan membasuh kemaluan kita, ini zakar, dan juga unsayain dan dua buah pelir, wuduk ba'da dhalik, maknanya kita perlulah berwuduk selepasnya. Dan daripada surah ini juga kita dapati bahawa kalaulah diperlukan untuk kita basuhnya kedua, kita kata basuh zakar dan juga dua buah pelir, itu menunjukkan juga bahawa cecair yang keluar daripada mazi, cecair mazi yang keluar daripada kita itu adalah najis. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalaulah sedikit daripadanya dimaafkan. Kalaulah sedikit daripadanya dimaafkan kerana sukar untuk dijauhkan atau dihindarkan. Kerana kadang-kadang kita lihat berlaku di situ permasalahan di mana sukar untuk seseorang menjauhkan, terutama dalam zaman sekarang ini. Kalaulah kita lihat ada golongan-golongan yang misalnya seperti ataupun kurang sedikit daripada Ali radhiyallahu an, dalam keadaan sekarang ini memang payah sekali untuk mereka apa, melalui kehidupan mereka. Kerana akan berlaku misalnya keadaan yang mereka tidak dapat elakkan, seperti keluarnya air mani. Jadi dalam keadaan mungkin kita kata kalau dah sedikit tak masalah, tapi kalau dah banyak batallah, kita kata dan beruntuklah. Kita kata tetap batal yang tadi, cuma kita kata dalam masalah itu perlu tak dibersihkan sebagainya. Sebagai ulama mengatakan memberikan keringanan. Kita kata kalau dalam keadaan demikian, samalah seperti kita dasarnya telah kita sentuh, golongan yang tak dapat dielakkan, seperti golongan yang kita katakan dalam keadaan salah sulul bol, kencing yang tidak tawas dan terus-terusan, ataupun orang yang boleh penyakit yang keluar angin selalu dan sebagainya. Wanita-wanita yang keluar misalnya angin daripada kemaluannya, tetapi bukanlah daripada tempat kencingnya, tempat rahimnya, maka kita berlaku juga dalam keadaan ini kan. Kita ataupun cecair-cecair yang keluar misalnya di antara selain daripada yang telah kita sebutkan, kelembapan dan sebagainya. Maka di sini kita katakan bahawa dia adalah perkara yang kita kata susah untuk taharus, maka dibenarkan. Maknanya tidaklah dia kita katakan perlu dibasuh setiap kali keluar dan sebagainya. Baik. Jadi daripada apa yang telah kita dapati juga bahawa dalam kita bersuci daripada najis, kencing dan sebagainya, kita boleh menggunakan istijmar, betul tak? Apa ni istijmar? Istijmar. Naam, ya akhi. Okey, apa sahaja benda yang kesat untuk kita gantikan sebagai istinja. Istijmar ialah istinja ialah dengan mensucikan najis dari badan kita dari kemaluan kita dengan menggunakan air mani istinja. Kalau digunakan digunakan batu atau apa yang serupa dengannya, dinamakan sebagai istijmar. Kalau begitu kita ada kalau orang dah keluar mazi misal, boleh tak dia menggunakan dengan istijmar, bersihkan diri dengan istijmar? Jawapan boleh. Naam ya akhi. Pasti. Kalau kita lihat, kalau orang buang air kecil dan sebagainya, buang air besar sekalipun boleh beristijmar. Habis kalaulah misalnya seorang tu keluar secair mazi ini, bagaimana, boleh tak dia beristijmar? Boleh. Dalilnya? Taib. Soalan tu saya juga ada. Kalau kita kata dia boleh dikiaskan dengan istinja, di mana kita istinja? Tempat yang keluarkan najis. Kalau istijmar, kita keluar bersihkan tempat yang keluar najis. Tapi kalau mazi ini kita buat dengan seluruhnya dengan kenapa kita buat? Jadi kita kata sebenarnya tidak boleh dikiaskan. Kenapa boleh kiaskan? Kerana perintah untuk pembersihan kepada cecair yang keluar daripada mazi itu bukan seperti perintah yang dikeluarkan untuk membersihkan daripada najis yang kita kata maklum, yang kita maklumi air kencing dan air buang air besar tahi dan apa dan kencingnya. Jadi dengan itu tak boleh. Kenapa? Kerana kita diperintahkan untuk kita kata basuh waksil, tak diperintahkan boleh istijmar. Kedua, kita lihat dia bukanlah seperti keluarnya air kencing, kerana pertama dia adalah lengket dan keluarnya bukanlah terus ke depan bersih, tetapi lebih kepada dia terus meribak sebagainya. Kedua, kita katakan juga bahawa kalau kita tahu bila nak keluarkan air kencing tapi kita tak dapat tahu kadang keluarnya mazi. Jadi begitu, tak boleh kita kiaskan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa tak boleh dikiaskan. Dia ni mestilah menggunakan air. Harus menggunakan air. Dan Hanabilah dan Malikiyah berpendapat kepada wajibnya membasuh zakar keseluruhannya dan juga dua pelir yang keluar air mazi dengan dalil yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian dilihat dengan apa yang disebutkan secara jelas, iaitu dalam riwayat Abu Daud, yaghsilu dhakarahu wa unsayaihi wa yatawadda, maka dia membasuh zakarnya dan dua buah pelirnya dan kemudian dia berwudu. Jadi dengan itu lafaz itu jelas menunjukkan bahawa perlu membasuh keseluruhannya termasuk dua buah pelir. Ilahnya tempat tadi kita kata dan diterangkan ini tidak masalah. Sebabnya apa? Kerana dia dapat menyusutkan apabila keadaan tersebut tidak, itu tak ada masalah. Kita kata itu adalah ilah yang kita kata boleh diambil. Tapi itu bukan sebab pada hukum. Selagi tak ada perintah, kita kata apa awak datang dengan sebab tak kisah. Tapi kalau ada perintah, kita kata walaupun kita datang dengan sebab itu, tetap dia adalah begitu. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasarnya adalah perlu kita mengambil perhatian adalah kita perlulah membasuh. Tak boleh, tak mencukupi untuk kita menggunakan istijmar. Baik. Ada soalan sebelum kita sentuh bab tadi? Okey. Kalau kita dalam keadaan yang tidak dapat air, apa kita buat? Kita kurangkan dia ni kemudaratan. Maknanya kita perlulah juga basuh. Itu satu. kita perlulah juga menghilangkannya daripada badan kita. Jadi hilangkanlah dengan apa cara, tetapi tetaplah kita katakan bahawa cuci itu mesti dibuat selepas kita ada kemampuan. Jadi kalau kita perlu gunakan istijmar dari sudut tempat keluarnya dia, tapi daripada sudut yang lain tak dapat kita basuh, maka kita kata fattaqullaha mastata'tum, takwa kepada Allah dengan seberapa kemampuan. Ini kalau kita lihat konteks-konteks demikian, kita kata memanglah fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau ada kemampuan, lakukan. Tapi kita kata ini adalah pendapat yang dikeluarkan oleh pendapat kita kata Malikiyah dan juga Hanabilah. Manakala Syafi'iyah tak menganggap bahawa perlu basuh kedua bahu pihak. Tapi kita katakan dengan dasar hadis yang telah sebutkan, yang ada beberapa riwayat-riwayatnya menunjukkan bahawa membasuh kedua-duanya itu adalah penting, adalah perlu. Tapi adakah kita kata kalau orang tak basuh mana sah-sah? Kita kata tetaplah kita kita katakan kepada mereka bahawa kalau tak basuh, kamu basuhlah sekarang ini. Kenapa? Kenapa? Kerana kita terlepas. Tapi berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan dengan tak basuh, kita kata insyaAllah salah. Kerana dia masalah-masalah khilaf. Bila masalah-masalah khilaf ni, tak boleh kita jazmkan tak terima amalan ni. Kerana masalah-masalah khilaf. Allah Ta'ala. Okey. Kita akan, kerana kita nak teruskan satu lagi sini, kalau boleh. Bagaimana dengan pakaian terkena mandi? Apakah boleh dipakai untuk solat? Dan nombor dua, apakah hukum ini terkena untuk wanita? Dan nombor tiga, orang yang itu suka, apakah air yang keluar akibatnya itu dikira mandi? Okey, berkaitan dengan sampai yang senang-senang jawab dulu. Yang kita kata orang yang suka bersukan, bekerja keras sangat misalnya, yang akan keluar daripada cecair akan keluar yang selalunya keluar ini dinamakan juga sebagai wadi. Dan wadi ini tetap najis juga, perlu dibersihkan daripada anggota badan. Tetapi kita katakan hukum basuhannya tidak seperti mandi, kerana tak ada dalil menunjukkan dia terhadap pembasuhan dia. Tetapi ulama menerangkan bahawa ia ini tetap najis. Kalau dia najis, perlu bersihkan. Begitulah juga kalau kita kena pakaian, mandi itu terkena pakaian, maka kita katakan bahawa perlulah dibasuhkan seberapa mampu. Dan janganlah, tak perlulah basuh semua, basuh tempat yang kena sahaja. Cuma pastikan bahawa telah bersihlah tempat itu. Itu sahaja kita punya, kita punya perhatian yang kita rasa. Okey, berkaitan dengan mandi ini kita akan sentuh insya-Allah. Pasal saya ada perkara yang kita nak, saya ada pendapat yang saya nak datangkan sebenarnya. Ada khilaf ulama berkaitan dengan pendapat wanita misalnya, saya nak datangkan juga. Saya rasa minggu depan kita boleh cuba bincangkan ni. Okey, insya-Allah. Ada lagi soalan? Tak ada, kita teruskan. Kita sampai pada hadis yang ke-64. Hadis ni sebenarnya panjang, kita akan sentuh nanti, tapi kita akan berapa mampu kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda, akhrajahu Ahmad wa da'afahu al-Bukhari. Kuat sikit saya kata. Ala kul hal, tujuan saya ialah untuk apa? Tekanan. Tetapi kita akan sentuh nanti insya-Allah babnya. Dan hadis ini tidak kita katakan hadis yang mudha'af. Hadis yang apa? Apa makna? Mudha'af. Hadis yang mudha'af ini hadis yang dikhilafkan ulama tentang kedhaifan dia. Ada ulama kata sahih, ada ulama kata dhaif, ada itu maknanya mudha'af. Okey? Dari hadis ini kita lihat dari Aisyah radhiyallahu anha qala, berkata bahawa Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang istrinya kemudian keluar solat dan tidak berwudu. Di sini mencium maksudnya bukan hidu, kerana sebahagian bahasa Melayu juga kita kata mencium bunga. Dia bukanlah apa, mengucuk bunga. Dia mencium bau, dia menghidu. Jadi tidak dimahami bahawa mencium ini adalah menghidu, tapi difahami bahawa mencium ini adalah mengucup. Boleh tak digunakan bercumbu? Tak boleh. Kerana bercumbu mesti dia ada dua pihak yang melakukannya. Jadi satu pihak dia kita kena dengan mengucup. Take. Hadis Ahmad yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. At-Tirmizi berkata, saya mendengar Muhammad bin Ismail mendhaifkan hadis ini. Muhammad bin Ismail siapa? Al-Bukhari. Dan Abu Dawud mengeluarkannya daripada jalan Ibrahim At-Taimi dari Aisyah radhiyallahu anha, sementara ia tidak mendengar sesuatu darinya, maka hadis tersebut mursal. Mursal, hadis mursal apa? Dah kita sentuh. Dia tergantung. An-Nasa'i berkata, dalam bab ini tidak ada hadis yang lebih baik daripadanya. Akan tetapi hadis tersebut mursal. Dalam bab ini, inilah hadis yang terbaik. Tapi hadisnya mursal pula. Beliau mengatakan. Penulis berkatakan diriwayat daripada 10 jalur dari Aisyah, disebutkan Al-Baihaqi dalam Al-Khilafiyat, lalu ia mendhaifkannya. Ibn Hazm berkata tidak ada sedikit pun yang sahih dalam bab ini. Ibn Hazm pula mengatakan tak ada yang sahih. Tak ada satu bab yang dalam bab ini yang sahih. Maknanya dalam hadis tadi yang berkaitan dengan bab ini tak ada yang sahih, dia kata ini. Meskipun sahih, maka hal itu berlaku dalam untuk sentuhan yang terjadi sebelum turunnya perintah wuduk. Jadi dia kata kalaupun dia sahih, ini kita kata dia punya, jadi kita kata di sini kita akan bidas sedikit. Allah Ta'ala alam, maka hal itu berlaku untuk sentuhan yang terjadi sebelum turunnya perintah wuduk. Maka sebelum perintah wuduk, di mana Allah mengatakan wa illa mastumun nisa, dalam ayat tersebut aula mastumun nisa, dalam ayat tersebut menerangkan kepada kita bahawa atau menyentuh wanita. Jadi menyentuh wanita, mereka kalau ayat wuduk tersebut, perintah wuduk kan, dalam ayat tersebut datang, maka kalau dia ayat, kalau hadis tu yang betul, hadis itu adalah sebelum turun ayat ni. Tetapi kita katakan, kita nak buat pembidasan sedikit. Tak boleh kita menentukan sesuatu hadis sebagai nasikh atau mansukh melainkan setelah kita mengetahui tarikhnya. Kalau tak diketahui tarikhnya, tak boleh kita membuat simpulan bahawa ini mansukh oleh dalil itu. Tak boleh. Tetapi kalau dah diketahui oleh tarikhnya, mana yang awal, mana yang terkemudian, maka yang terkemudian akan membatalkan yang awal. Kita kata, betul. Mana yang terdahulu, datang terdahulu dan terkemudian, kemudian, maka dalil kemudian akan memansuhkan yang terdahulu. Jadi kita kata tak ada masalah kalau kita mengetahui tarikhnya. Tapi kalaulah kita tidak mengetahui tarikhnya, tak boleh kita menjazmkan, memutuskan demikian. Pertama. Dan di sini menunjukkan juga bahawa kalaulah dia sahih, dia kata jika bisa sahih nampak ini, meskipun sahih, maka hal itu berlaku untuk sentuhan yang terjadi sebelum turunnya perintah wudu. Maka di sini kita lihat bahawa Syekh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala telah mempunyai pendapat. Dan di sini kita nampak pendapatnya apa? Bahawa menyentuh batal. Menyentuh wanita adalah batal wuduknya. Jadi sini kita dapat di surat ini. Baik, kita balik pada ini. Jika hal ini telah anda ketahui, maka hadis tersebut adalah dalil bahawa menyentuh dan mencium wanita tidak membatalkan wuduk. Dan inilah hukum dasarnya. Hadis tersebut menetapkan hukum asalnya dan inilah dipegang oleh Ahlul Bait semuanya. Kita tahu kan kenapa dia kata Ahlul Bait. Kerana kita lihat dalam pendapat Hadawiyah dan sebagainya, ada dari surat pendapat Imam Zaidiyah dan sebagainya lah. Kata dari kalangan sahabat adalah Ali, dan daripada kalangan sahabat adalah Ali radhiyallahu an. Bahawa daripada kalangan sahabat yang mendapat demikian tak membatalkan adalah Ali radhiyallahu an. Al-Syafi'iyah berpendapat bahawa menyentuh wanita yang haram dinikahi membatalkan wuduk berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa. Isyalaya. Idza kumtum ila salati وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا إلى آخره. Jadi kita lihat dalam ayat tersebut, ayat wudu tersebut menerangkan kepada kita apa? Menerangkan kepada kita bahawa kalaulah kamu menyentuh wanita yang ini membatalkannya, maka kamu tak dapat air, dah batal tak dapat air, maka buat apa? Tayamum. Jadi dia diterangkan alternatif bagi wudu adalah tayamum. Jadi di sini ayat tersebut menunjukkan bahawa menyentuh. Dalam lafaz ini kita lihat, kita akan sentuh, kita bacakan dahulu, barulah kita akan sentuhkan permasalahan. Kalau sempat, kalau tidak, kita tangguh minggu hadapan. Maka wajib berwuduk lantaran menyentuh wanita. Maka berkata-kata al-lams hakikatnya menyentuh dengan tangan. Maknanya ini dikuatkan oleh bacaan aw-lamastumun nisa, bukan panjang. Yang kita baca aw-lamastumun nisa dalam riwayat, dalam kiraat sab'iyah yang apa yang sahihah kita lihat adalah di antaranya lafaznya adalah aw-lamastumun nisa. Lamastumun nisa, tidak lamastum. Kalau lamastum, memanglah kita katakan membawa makna dua pihak. Dua pihak saling menyentuh-menyentuh. Tapi kalau lamastum, kamu yang sentuh. Jadi kalau apa yang telah kamu sentuh wanita, maka ini dinamakan sebagai perbuatan seorang. Sentuh saja, sentuhan saja. Tetapi mereka katakan bahawa sentuhan ini adalah melalui, kita lihat, melalui dengan tangan. Kalau sentuh dengan kaki, apa, dengan lengan, dengan badan, itu dinamakan sentuhan. Lamastum, tidak. Jadi lams selalunya dari dengan tangan. Tak dinamakan lams kalau gunakan kaki. Kalau gunakan paha, tak dinamakan tangan. Okay. Jadi kita kata itu bukan lams. Itu kita katakan nanti kita sentuhlah bab ini. Dan syahid yang nak terangkan bahawa itu daripada sudut lafaz tersebut. Ini berdasarkan bahawa lafaz tersebut tetap pada makna sebenarnya bacaan aulamastum, demikian pula kerana pada dasar kedua bacaan itu sama maknanya. Jadi walaupun semua maknanya mana sama, kita ada makna lebihan. Kerana kiraat ini, kita ulama telah sepakat bahawa kiraat-kiraat yang datang daripada 10 kiraat yang bacaan Al-Quran ini saling kukuh mengukuhkan antara satu sama lain. Saling kukuh mengukuhkan bermakna apa? Maknanya hadis ayat yang membawa makna demikian, dalam ayat lain datang menambahkan sedikit makna yang lebih. Jadi dengan itu kita katakan, kita maknakan, kita fahamkan makna ini dengan tambahan makna lain. Jadi dengan itu kita kata kalau kita amalkan semuanya, maka barulah kita betul. Tapi kalau kita hanya ambil satu, kita kata perlu dipersoalkan. Kalau kita hanya ambil lamastum, sentuhan saja, kamu telah sentuh, kita kata di sini kamu telah lupa bahawa lamastum. Jadi bagaimana? Haruslah kita datangkan dasar kita. Al-jam'u awla minat tarjih, al-i'malu awla minal ihmal. Balik semula. Pusat balik-balik bagi pada kaedah-kaedah. Kita kata penting. Kaedah-kaedah usul semua penting. Jadi awak tahu semua ni, ulama-ulama cakap ni bukan hanya kita kata suka-suka. Tak. Semua ada dasar. Dasar ini yang kita lihat konsisten. Sebab itu kita akan lihat ulama-ulama boleh cakap sesuatu perkara kalau mereka keluarkan fatwa-fatwa konsisten. Mereka kata di sini begini, kita kata di sini begini. Melainkan yang tak konsisten kalau dia bukan alim ulama besar. Sini juga kita cakap begini, sebab ini kita kata kerana tak konsisten. Kerana dasar-dasarnya kurang mantap. Jadi kerana kemantapan mereka ini kita lihat sebahagian, kalau kita katakan daripada pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mereka mengambil lamastum sebagai penerangan kepada lamastum. Jadi macam mana sentuhan sekalipun dia batal. Jadi kita akan sentuh lagi, insyaAllah kita akan mandap masuk bab ni lebih terperinci lagi setelah kita habiskan bacaan. Pendapat tersebut dapat dijawab dengan menyemalingkan makna sebenarnya, iaitu dengan adanya indikasi sehingga dapat difahami secara majaz, iaitu makna al-mulamasah di sini adalah jima'. Demikian pula al-lams, lamas. Qarina indikasinya adalah hadis Aisyah yang telah disebutkan. Meskipun terdapat celah sebagaimana yang telah anda dengar, akan tetapi masing-masing jalannya menguatkan satu dengan yang lain. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Al-Bukhari bahawa ia pernah tidur selentang pada kiblat tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika berdiri salat, beliau merabanya lalu memegang kedua kakinya, iaitu ketika beliau sujud, dan jika beliau berdiri, Aisyah membentangkan keduanya. Jadi lepas masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi kalau siapa pernah pergi Madinah nampaklah kecil sebenarnya rumahnya. Dia tak namakan, kita tak namakan makam ni lah, tapi boleh kita namakan secara majaz. Dia bukan makam pun, asalnya bukan makam, asalnya adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia tetap rumah Aisyah radhiyallahu anha sehinggalah selepas ditanam atau dikuburkan Umar radhiyallahu an, dan beliau masih semasa lagi selepas kewafatan Aisyah radhiyallahu anha. dah tak ada orang huni lagi. Jadi dengan itu kita katakan bahawa semasa penghunian Aisyah tidak dinamakan sebagai makam pun, dinamakan rumah. Sebab itu Nabi SAW mengatakan baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dengan rumahku adalah raudhah daripada taman-taman, daripada taman-taman syurga. Jadi di situ kita raudhah tu dekat masjid Nabi tu adalah di antara rumah dan juga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita takkan tukar namanya, baina mimbari wa maqami, takkan. Dengan itu tetap rumah ni juga. Kan? Kerana dengan itu kita kata itu dasar asal. Baik, kita balik pada tadi. Kita katakan tadi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang lakukan salat, Aisyah radhiyallahu sedang tidur. Kakinya biasalah menjerujur. Tapi apabila Nabi nak salat, nak sujud, Nabi terpaksa mengabur tangannya supaya elakkan atau supaya diangkat kakinya itu agar dia dapat sujud. Semasa dia buat demikian, selepas Nabi bangun daripada sujudnya, Aisyah kembalikan semula kakinya. Jadi ini dalil juga, kita kata boleh tak jadi kita jadikan sutrah orang berbaring, orang duduk dan sebagainya. Kita kata kita dah pergi padanya, tak ada masalah. Dan bagaimana kalau jenazah dan sebagainya, kita kata juga telah kita terangkan bahawa yang itu, yang kalau orang tengah tidur tu dinamakan mayat, hai mayat juga, dan dinamakan sebagai maut kecil. Jadi kita kata tak ada masalah selagi kita lihat tak, yang tidak disolat tu adalah kubur. Yang disolat adalah kubur, kerana kubur tidak boleh. Tapi sebelum orang dikuburkan, dia adalah jenazah yang mana akan diusung di mana saja untuk lakukan, untuk selesai peninggalannya dan sebagainya. Jadi kita daripada dalil ini menunjukkan Nabi SAW menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha. Dan jika beliau berdiri, Aisyah membentang keduanya. Ini menguatkan hadis tersebut. Jadi kita katakan ini adalah dalil kepada bab ini juga. Walaupun hadis itu kalaulah dipertikaikan, hadis ini tak sahih. Kita dipertikaikan, kita katakan hadis ini sebenarnya telah disahihkan oleh imam atau oleh Syekh Nasiruddin Albani. Begitu juga telah ditasahihkan juga oleh muhaddis juga terkenal sebelum Syekh Albani, adalah Syekh Ahmad Syakir daripada Mesir. Dan kita lihat bahawa mereka ni, kedua-dua ini adalah bukan calang-calang muhaddisin yang memang muttali' sebagainya. Jadi kita kata daripada sudut itu mereka telah dapatkan jalan yang boleh mentashihkannya. Jadi jalan yang boleh ditashihkan ini harus dilihat, bukan jalan yang kita mendaifkan. Jalan mendaifkan dimakrufi, dimaklumi. Jadi apa sebab yang kita kata dia boleh naik kepada daripada kedaifan kepada kesahihan, ini yang kita harus belajar. Jadi kalau kita lihat betul, tepat, kena, baru kita kata hadis-hadis sahih. Kalau tidak, kita kata hadis sebalik kepada hadis yang kita katakan disepakati sebagai muta'af, hadis kata mensahihkan, hadis sebagai tidak. Dan hadis ini adalah hadis mursal. Mursal sama ada mursal sahabi atau mursal apa. Mursal kalau sahabat, kita kata tak ada masalah. Tapi kalau mursal kepada selain sahabat, di sini ada masalah. Mursal sahabat mana? Sampai kepada sahabat sahaja. Tak sampai kepada Nabi, tak sebut sebagai dia ambil daripada Nabi. Tapi tetap sahih. Tapi kalau kalaulah dia bukan mursal sahabat, kita kata di sini dah dipertikaikan ulama. Adapun alasan penulis dalam Fathul Bari tentang hadis Aisyah ini bahawa sangat boleh jadi hal itu berlaku, beliau lakukan dengan kain penghalang. Jadi ada sebagai penulis satu imam Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahawa kemungkinan yang dilakukan ini adalah ada dengan kain penghalang atau hukumnya khusus baginya. Maka hal itu sangat jauh bertentangan zahir hadis ini. Jadi hujah untuk mengatakan yang khususiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kena. Pertama kita kata tak kena kerana apa? Kerana kita kata tak ada wujud, tak ada penerangan tentang perkhususan tersebut. Kedua kita katakan bahawa apabila kita katakan dia bahawa dia ada penghalang, kain penghalang, kita kata bagaimana kalau kita katakan kain penghalang tu halus, kain penghalang itu sebagai ada, sekiranya tidak disebutkan sebagai kain penghalang itu ada. Hanya andaian. Jadi kalau kita datangkan semua, kita gunakan andaian-andaian, maka kita kata tidak tepat. Kerana dia masih zon. Masih zonni. Masih zon. Masih lagi jangkaan-jangkaan. Jadi yang sahih ialah kita harus ambil, kalaulah misalnya kata kita kata kebiasaan yang berlaku adalah Orang kalau nak keadaan tidur, terutama kalau suami, isteri dan sebagainya, mereka tidak, dan terutama keadaan hal, keadaan sahabat dan Nabi SAW yang agak miskin dan sebagainya, kita tahu bahawa dalam keadaan itu kemewahan seperti kita tidak wujud, kemungkinan tidak wujud sebagainya. Jadi kita kata dalam masalah ini, kita katakan harus diambil pada zahir. Dia kata yang sentuh, sentuh. Ali radhiyallahu menafsirkan al-mulamasa dengan jima' dan juga ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Jadi Ali radhiyallahu sendiri telah dapat kita penjelasan daripada sahabat yang menjelaskan hayat itu. Jadi kita kata kalau syarah ataupun tafsir sahabat itu sudah mencukupi sebenarnya. Kita ada dasar tafsir Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran sendiri. Ada satu tempat Allah SWT mujmalkannya, satu tempat Allah tafsirkannya. Allah SWT mujmalkan satu ayat, dalam banyak ayat kita lihat Allah mujmalkan, di satu tempat yang lain Allah telah tafsirkannya. Di antaranya fatalaqa adam rabbahu bikalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Maka Adam telah mengeluarkan sesuatu kalimah kepada Tuhannya, maka dia telah diampunkan olehnya. Apa kalimah tersebut? Kalau golongan sufi, mereka katakan, oh, Nabi Adam alaihissalam telah bertawasul ataupun telah bertawasul dengan Nabi SAW, Muhammad SAW. Tentu macam mana Nabi Muhammad ada waktu tersebut? Dan mereka kata dia ada sebagian mengatakan dengan Nur Muhammad. Kita kata tidak tepat, kerana hadis-hadis periwayatan tentang Nur Muhammad adalah daif, dan banyak daripada ini adalah dusta belaka. Maknanya adalah hadis-hadis palsu-palsu. Jadi kita katakan tidak tepat. Bahkan ayat yang telah diterangkan adalah yang mana Allah terangkan dalam ayat tersebut dalam surah, Allah telah berfirman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ma qablahu. Dalam ayat tersebut Allah telah menerangkan bahawa Nabi Adam AS mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan jadi golongan yang sangat-sangat merugi. Jadi dalam ayat tersebut telah ditafsirkan dalam ayat yang lain. Jadi Al-Quran ditafsirkan secara, sepatutnya ditafsirkan dahulu, diberikan keutamaan secara tafsiran secara maksur. Mana Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau tak dapat daripada Al-Quran, ditafsirkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan melalui sahabat, kata-kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata sahabat ini kalau tak ada percanggahan, ini sekali sebagai satu mu'tamad. Tapi kalau ada di antara sahabat yang mentafsirkan yang agak bercanggah, kita kata barulah di sini kita bertawakuf. Tapi kalau ada dia mentafsirkan dengan perbezaan perspektif, tak ada masalah di sini, semuanya diterima. Hanya perspektif saja, kita kata tidak ada masalah. Baik, dengan itu kita katakan dari sini, dari surat ini, kata bahawa kita dapati bahawa Ali radhiyallahu an telah menafsirkan al-mulamasa dengan jima', juga ditafsirkan oleh Ibn Abbas, dialah yang didoakan dan diajar oleh Allah Ta'ala. Dan hibrul ummah atau hibrul ummah ni lah dikenali sebagai dakwat ataupun ummah, mana dialah seorang yang yang sangat alim di antara sahabat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian, memberikan satu macam endorsement bahawa dia adalah seorang yang alim. Itu sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagai terjemahul Quran, sebagai penterjemah akan Al-Quran. Jadi kita nak kalau dia sendiri telah menafsirkannya sebagai apa? Sebagai jima, maka dengan itu kita katakan bahawa yang sahihnya adalah al-mulamasah, itu maksudnya jima. Tapi kalau kita lihat kepada lafaz lamastur, maka kita perlu mengikis kembali, bukan hanya mulamasah saja kita harus fikirkan, kita harus fikir juga lams juga. Jadi dengan itu kita harus jamakkan adillah, lebih utama daripada kita mentarjihkannya. Menyatukan ataupun mengamalkan semua dalil adalah lebih baik daripada kita mengabaikan salah satu daripada ini. Dengan itu kita katakan yang ijma' sudah disepakati dia sebagai pembatal. Yang lain daripadanya, maka muqaddimatul jima' juga masuk dalam kategori ini. Muqaddimatul jima' maknanya kalaulah bersentuh-sentuhan dengan ada rasa syahwat dan sebagainya, maka batallah wudunya. Okey? Keluar tak keluar? Ha, kerana dia dah, kerana kita kata kenapa kita kata keluar tak keluar? Kerana kita kata keluar ni madhi itu adalah kita katakan mula masa. Ini lams ini adalah madhinnatu lil jima'. Maaf afwan, madhinnatu lil naqidul wudu. Dia sebagai contoh kita ada terangkan ada satu yang pasti dia adalah sebab keluar dia batal wudu. Satu adalah tempat di mana boleh berlakunya dia batal wudu. Jadi kalaulah misalnya kita kata keluar tak keluar, kita kata kenapa kita kata demikian? Kerana kita mahu mendatangkan makna yang tadi, mula masa dan juga melams. Walaupun kita kata yang batalkan dia adalah mandi keluar tu, kan? Tetapi ianya adalah kita kata mendekatinya, maka kita kata lebih baik adalah kita mengambil dasar tersebut. Dengan syahwah saja cukuplah. Tapi bukan syahwah yang kita katakan mukadimah baru rasa syahwah kita dapat palingannya, tak ada masalah. Berbeza dengan syahwah yang berterusan. Itu yang kita maksudkan, eh? Abdul bin Hamid meriwayatkan daripada darinya bahawa ia menafsirkan al-mula masa setelah meletakkan kedua jari pada telinganya. Ketahuilah iaitu bersetubuh. Dan diriwayatkan daripada At-Tashtihi bahawa ia ditanya oleh Nafi' bin Al-Azraq tentang mula masa, maka menafsirkan dengan jima'. Di samping itu, susunan ayat dan uslubnya menunjukkan bahawa yang dimaksudkan al-mulamasa adalah jima', kerana Allah SWT menyebutkan bahawa di antara yang membolehkan tayamum adalah kembali daripada buang air besar untuk menegaskan atas hadas kecil, dan menyebut al-mulamasa untuk menegaskan atas hadas besar. Hal tersebut sepadan dengan firman Allah SWT mengenai perintah mencuci dengan air, wa in kuntum junuban fattaharu. Jadi kita lihat daripada ayat yang tersebut, wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda au ala safarin. Jadi ayat tersebut menerangkan kepada kita bahawa ayat yang pertama kita berwuduk, untuk kita berwuduk adalah untuk kita membersihkan tayamum adalah untuk apabila kita dah batal daripada daripada wuduk kita pada hadas kecil. Begitu juga kita boleh bertayamum dengan kalau dalam keadaan junub. Jadi dalam lafaz tersebut menerangkan kepada kita juga bahawa kalaulah kita buang air besar, itu adalah hadas kecil, dan mula masa pula hadas besar. Jadi dia datangkan dua sebab yang membatalkan, yang menyebabkan kita boleh ambil tayamum. Di antaranya dari datangnya dua contoh yang mana kita telah satu contoh untuk hadas kecil, satu untuk hadas besar. Jadi dengan itu kita lihat bahawa daripada sudut ayat semua, uslub ayat tersebut menunjukkan juga bahawa dia adalah jima'. Seandainya mula masa difahami dengan sentuhan membatalkan wuduk, nasihat akan hilang penegasan utana dapat menggantikan air dalam menghilangkan hadas besar dan bertentangan dengan awal ayat, dan Al-Hanafiyah memiliki keterangan rinci yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Jadi kita sentuh hadis ini pada di sini. Kita akan banyak sebenarnya nak bincangkan, kalau kita nak bincang sekarang tak sempat. Jadi kita akan buka insya-Allah permasalahan ini minggu depan. Jadi kita akan sentuh lagi perkara ini secara rambat, kita akan rumuskan, kemudian kita akan sentuh faedah yang kita ambil daripada hadis tersebut. Dan kita buka sekarang ini soal pada soal jawab seperti itu insya-Allah. Silakan. Soalan hadis yang kita buka tu diterangkan melalui kebetulan dan pada ayat tu Ustaz menerangkan lam itu adalah sentuh dengan jadi macam mana dikaitkan dengan okey aula mastum nisa dia kata. Jadi kalau kita lihat mengucuk tu kira-kira tu, adakah mengucuk tu boleh dinamakan lams, dinamakan tangan saja? Kita ambil kaedah dasar, kodok dasar asalnya ialah lams, lamas tumunisa. Kalau kita lamas tumunisa ialah sentuhan tangan. Jadi dalam masalah ini Imam Mazhab Syafi'i meletakkan dasar, kalaulah disentuh tak kena dengan tangan dan sentuh dengan tapak tangan, dia tak ada masalah dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan tidaklah termasuk dalam kategori tersebut. Tapi kalaulah kita katakan mengucuk, kenapa kita kata masuk mengucuk di sini masuk kategori lamastum? Okay. Kalau kita kata daripada surat lamastum tadi, adakah seorang yang mengucuk isterinya itu tak perlu berdepan tangan? Dia tu memang selalu pakailah tangan, Cuma kalau kita ada tak perlu, dia tak pakai tangan sebagainya, adakah masuk dalam lamastum? Dia masuk dalam kategori orang yang tak mensyaratkan lams itu sebagai sebagai sentuhan tangan. Semua sentuhan. Dan daripada surat ini juga kita lihat mengucup, adakah boleh dinamakan sebagai dalil bab untuk mengatakan bahawa kita apa namanya, dia sebagai batalkan ini. Kita kata dari surat dalil, dari surat dalil bab ini kita kata tak boleh juga. Kenapa? Dia adalah dalil yang mudaaf, tak begitu kuat kepada bab ini. Jadi kita kata kalau yang lebih kuat adalah kita kata ambil daripada yang yang disebutkan seperti tidurnya Aisyah radhiyallahu anha, seperti pegangnya Aisyah kepada Sa'd mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata itu boleh. Jadi kalaulah itu sebabnya, kita kata tak ada masalah. Jadi kita kata kalau bab itu, bab lams itu, kita kata boleh dibidas dengan hadis tadi. Tapi kalau mengucuk, kita kata memang babnya adalah agak jauh sedikit. Pertama, kedua adalah dia dipertikaikan ulama tentang kesahihannya. Kalau dia sahih pun, dia tidak dapat kita terus menunjukkan bahawa dia adalah dalil lams sebagaimana yang disebut sebagai sentuhan. Tapi dia masuk dalam kategori lamastum. Kenapa dekat lamastum? Kerana dia boleh masuk dalam kategori mula masah yang dimaksudkan sebagai muqaddimah nijma'. Kerana kalaulah misalnya kebiasaan yang dilakukan oleh seorang yang mencium atau mengucup akan pasangannya, akan sentiasa ada di situ dua perbuatan yang saling melakukan. Jadi kita kata dengan itu, kita kata masuk dalam kategori ini. Jadi daripada dasar yang kita setangkan tadi, bahawa yang sebaiknya adalah kita melihat daripada sudut dasar dalil, kita katakan bahawa sudut kedua-dua dalil ini harus diambil perkiraan, iaitu sentuhan dan sentuhan yang membawa kepada jima', maknanya atau terus jima' langsung. Bahawa kalau sentuhan saja dengan tanpa ada rasa syahwat dan sebagainya, tidak masuk dalam kategori ini. Tetapi dia adalah pendapat yang kita katakan diambil pakai oleh mazhab Syafi'iyah rahimahullah ta'ala. Jadi ala kulihat masalahnya masalah khilafiyah. Jumhur kita lihat mengatakan mujarrad atau sedengan hanya sentuhan tidak batal, melainkan dengan diiringi dengan syahwat. Kita akan sentuh lagi insyaAllah bab ini pada minggu depan. Ada soalan lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan, jika air mani tidak najis tapi wajib mandi, masih najis tapi tidak wajib mandi, bagaimana status wadi? Dan jika keluarnya air mani mendahului keluarnya air mani, tidak boleh keluarnya wadi. Baik. Kita kata adakah kita lihat daripada sudut, daripada sudut kita telah katakan bahawa air mani itu sebagai tidak najis, tetapi kenapakah kita perlu mandi? Dan juga air mani pula kita lihat najis, tapi kita tak perlu mandi. Kencing juga begitu, najis dan kita tak perlu mandi. Di soalan yang terakhir tu, boleh kata yang rumusan ni kata? Ya akhi, soalan yang tadi. Yang kedua. Yang tadi. Jika keluarnya air mani mendahului keluarnya air mani, okay, kita punya keluarnya wadi. Wadi, boleh keluar wadi. Okey. Wadi ni keluar, kita lihat wadi keluar tidak dalam keadaan bersamaan dengan kedua-duanya. Dia keluar hanya dalam keadaan keperluan seseorang itu, ataupun dalam keadaan yang kita katakan tidak begitu sihat untuk orang seseorang, kerana kepernatan yang akan kelasakan yang amat sangat, maka keluarlah air yang dinamakan sebagai cecair, yang dinamakan sebagai wadi. Jadi tidaklah dia keluar pada sesama ketika dalam keadaan nafsu berahi dan sebagainya, tidaklah. Dia hanya keluar dalam konteks yang kita sebut yang tadi, dalam keadaan orang yang bekerja amat berat dan sebagainya. Seperti selalu ni keluar kalau orang yang kerja angkat barang berat dan sebagainya, kita akan keluar. Jadi kita akan lihat bahawa dia akan keluar begini. Maka tak masuk dalam kategori kita tadi. Cuma kita katakan kalaulah mazi dikeluar tutup, kita kata bahawa mazi akan keluar dahulu sebelum mani. Dan kalau keluarnya mazi dan sebelum mani, adakah dikira sebagai najis juga mazi tersebut? Dari surat ini kita katakan kalaulah kita kata yang kita tahu cecair yang kita lengket kepada kita itu, kita tahu dia adalah mani, maka kita ambil sebagai mani, tak diambil sebagai mazi. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dihukumkan sebagai ghalib juga. Sebab tu kita tahu bahawa memang dasarnya adalah kalaulah seorang tu mengeluarkan mani itu, akan pasti terlebih dahulu ada madinya. Ataupun kita kata tak semestinya lah, kalau lah misalnya rangsangan itu tak begitu lama sebagainya tu. Jadi ala kulli hal, kita katakan dasarnya kita ambil sebagai dasar umum, apa lingkitan yang melekat kat baju atau sebagainya, adakah dia madi atau mani. Selalunya kalau kita tahu madi, kalau mani itu ada dengan ciri-ciri yang kita kenalinya. Jadi kalau ciri-ciri yang kita kenalinya, maka kita ambil sebagai mani, tidak kita ambil sebagai mani. Hukum basuhnya juga adalah hukum basuh mani dan tidaklah mani. Kita katakan tadi dari sudut basuh pakaian itu, kalaulah yang banyak kepada golongan yang sangat suka keluarkan mani, cecair mani ini. Tapi kalau golongan yang hanya keluar sedikit dan sebagainya, maka di sini kita telah katakan bahawa dimaafkan kalaulah sedikit. Allah Ta'ala. Okay, berkaitan dengan hadis ni, kita katakan hadis ni buta'af. Tapi Syekh Al-Albani rahmatullah telah mengatakan dia sahih dengan telah melihat bahawa irsalnya tidak memudaratkan. Dan di situ kita lihat Allah Ta'ala alam. Saya masih lagi perlu menterjihkannya. Tapi kulihat, saya akan terlihat bahawa kalaulah mereka yang mendapat dia sebagai tidak najis, dia adalah, kita kata, boleh tak kita katakan sebagai bab, dalil sebagai bab yang kita sebutkan tadi, lams dan sebagainya. Kita kata bahawa tidak begitu kuat dalam dalil ini. Kenapa? Kerana lams yang kita kata sentuhan saja tu tak kena, kemungkinan tak ada dan sebagainya. Tetapi mula masah tu ada. Tapi ala kulihal, kita katakan hadis ini daripada daripada taufik imam yang muhadisin sekarang ini, Syekh Ahmad Syakir dan juga Syekh Nasruddin Albani, saya lihat bahawa mereka telah lihat jalan untuk mentashihkannya. Jadi dengan itu kita lihat bahawa kalaulah ada tashihan daripada ulama-ulama yang memberikan sebab tashihnya itu, kerana kita kata kalau dia dah terangkan apa kelemahannya kerana irsal, kalau dia datangkan tashih, mesti dia akan nerangkan bahawa irsal itu tidak wujud ataupun irsal itu telah datang riwayat atau turuk yang lain menunjukkan bahawa ini tidak irsal. Jadi dengan itu kita katakan kalau kita nak tarjih sekarang ini, saya tak berani tarjih sekarang ini mengatakan bahawa Syekh Albani pendapat yang lebih tepat, kerana saya agak prihatin tentang apa, tentang taufik Bukhari. Bukhari ini kita lihat agak kuat, kita lihat tahu taufiknya. Dan dia adalah orang yang amat kita kata kuat dari sudut periwayatan dan juga rijal dan ilmu rijalnya. Tapi ala kulli hal, di situ saya tawakuf. Tapi kita kata hadis-hadis mutaaf. Untuk kita buktikan bahawa dia sahih, kita perlu mengkaji. Saya rasa bukan tempatnya, kalau nak mengkaji kita boleh bawa lah buku-buku mereka ini untuk kita tarjih. Saya sebenarnya tak sempat untuk kita nak tarjihkan ni. Sebab itu saya kata saya tawakuf. Kalau saya sempat tarjihkannya, saya akan tarjihkan. Tapi saya tahu bahawa hadis ini adalah hadis yang muta'af. Dan kita saya tahu bahawa Syekh Bani dan Syekh Ahmad Syakir telah mentashihkannya. Cuma saya untuk kita katakan bahawa mereka ialah benar dan yang itu salah, sebab kita oleh kerana dia muta'af. Selagi muta'af, kita harus lihat hujah-hujah mana yang lebih kuat. Jadi dengan itu kita katakan dia tak ada kemudaratan dari sudut bab yang kita sentuh sekarang ni. Adakah menyentuh wanita batal atau tidak, itu kita datangkan dengan dalil-dalil yang lain. Dan dalil ayat sini kita dah datangkan bahawa dia juga menunjukkan bahawa ini maksudkan mula masah itu atau lams itu adalah lebih kepada jima'. Wallahu ta'ala. Itu saja. Jadi kita lihat beberapa yang telah kita sentuh insyaAllah pada malam yang berbahagia ini, dapat kita insyaAllah meningkatkan lagi kefahaman kita berkaitan dengan bab ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.